Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwana fid din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Seperti yang sebelumnya, kita pada pertemuan yang terakhir pernah ingin membaca kitab yaitu Fadlu Ilmi Salaf 'alal Khalaf, keutamaan ilmu salaf di atas khalaf, dengan pensyarah yaitu Syekh Saleh As-Suhaimi. Namun qadarullah wa masyafa'al, karena ketidaktahuan ana, mungkin ini yang hadir bisa menyampaikan kepada yang tidak hadir, itu ternyata pensyarahnya ini diperbincangkan oleh para ulama, sehingga mungkin kita akan beralih kepada kitab yang lainnya. Dan mudah-mudahan kitab yang baru tersebut ini lebih bermanfaat bagi kita, terutama pada zaman-zaman sekarang ini. Dan apa yang disampaikan tadi sebagai bentuk mungkin rujukana, yaitu karena membaca suatu kitab, yaitu tidak diketahui pensyarahnya sebelumnya, bagaimana keadaannya, sehingga yang hadir dimohon untuk menyampaikan kepada yang tidak hadir. Dikarenakan sekali lagi, itu pensyarah dari kitab tersebut, adapun pemilik kitabnya, itu mu'alifnya, ini jelas, itu imam besar dari madhab Hambali, adapun pensyarahnya, itu sedang diperbincangkan oleh para ulama, dan memiliki kalam yang jelek penulisnya tersebut kepada ulama-ulama ahlu sunnah secara khusus dan juga kepada salafiyin secara umum. Nah, mungkin pada kesempatan kali ini sebagai gantinya kita akan membaca yaitu salah satu kitab yang ditulis oleh Syekh itu Doktor Saleh Ibn Fauzan Ibn Abdillah Al-Fauzan Hafidhahullah Ta'ala. Mungkin materinya tidak asing, itu kitab masalah At-Tauhid, itu kitab At-Tauhid yang dimiliki oleh beliau. Mungkin ada yang memiliki perasaan kenapa kitab Tauhid sering dibahas, sering diulang, ataukah banyak yang mempelajarinya, mengajarkannya. Tentunya jawabannya adalah sebagai seorang muslim, apalagi dia salafi, tidak bosan-bosannya untuk mempelajari kitab-kitab Tauhid, karena itulah yang akan membenarkan ataukah memperbaiki akidah kita, keyakinan kita yang benar. Apalagi pada zaman sekarang ini muncul berbagai macam penyesatan-penyesatan dari kelompok-kelompok yang menyimpang untuk menyesatkan umat manusia, terutama dalam masalah At-Tauhid. Tidak hanya Tauhid Al-Uluhiyah saja yang dirusak ataukah yang diberikan kerancuan oleh mereka, namun dalam masalah tauhid ar-rububiyah saja mereka berusaha untuk memberikan kerancuan, seperti kelompok yang muncul belakangan ini ataukah yang hendak bangkit kembali, itu yang dikenal dengan Partai Komunis Indonesia, itu PKI, Suyu'iyun, dan juga yang lainnya yang sejalan dengan mereka. Mereka hendak menanamkan akidah kepada kita untuk mengingkari adanya Al-Khaliq, itu pencipta yang menciptakan alam semesta ini. Dalam masalah rububiyah saja, kaum muslimin hendak dibodoh-bodohi dan dirusak akidah mereka. Belum lagi Al-Kuburiyun dan juga As-Sufiyun. As-Sufiyah, orang-orang Sufiyah yang ingin merancukan kaum muslimin dalam masalah Tauhid Al-Uluhiyah. Sehingga kitab ini tentunya adalah merupakan kitab yang baik untuk kita pelajari, dan mudah-mudahan kita semuanya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil manfaat, mengambil faedah dari kitab yang ditulis oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullahu taala. Di sini dalam kitab beliau berisi tentang bab-bab yang disebutkan oleh beliau, dan masing-masing bab ini ada fasalnya. Maka kita akan mempelajari fasal yang pertama atau bab yang pertama dari kitab ini, yaitu untuk fasal yang pertama dari bab tersebut yang diberikan judul oleh beliau, yaitu Al-Inhiraf fi Hayatil Basariyah. Al-Inhiraf fi Hayatil Basariyah, itu penyimpangan, penyelewengan, kesesatan yang terjadi pada Hayatil Basariyah, yaitu kehidupan manusia. Disebutkan oleh beliau di sini, oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullahu taala, beliau hendak menyampaikan kepada kita tentang perjalanan kehidupan manusia semenjak diciptakannya manusia yang pertama, itu Adam alaihissalam, sampai manusia yang belakangan ini yang diutus kepada mereka, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, kata Syekh Al-Fauzan hafizahullahu taala, khalaqallahul khalqa li'ibadatihi. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluknya li'ibadatihi, itu untuk tujuan agar mereka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Agar mereka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hayya'a lahum ma yu'inuhum 'alayha min rizqihi. Dan Allah subhanahu wa ta'ala hayya'a lahum, yaitu mempersiapkan untuk mereka, mempersiapkan untuk hamba-hambanya, untuk makhluk-makhluknya, ma yu'inuhum 'alaiha, itu perkara-perkara yang bisa membantu mereka, yang bisa menolong mereka untuk mewujudkan tujuan diciptakannya mereka oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu tujuan untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan hamba-hambanya, menciptakan makhluknya, tidak hanya dibiarkan begitu saja. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala memiliki tujuan agar mereka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala juga telah menyiapkan untuk mereka, menyiapkan untuk hamba-hambanya, perkara-perkara yang bisa membantu mereka, yang bisa menghasung mereka untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Min rizkihi, yaitu berupa rizki Allah subhanahu wa ta'ala yang dicurahkan kepada mereka, yang dicurahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya. Sehingga dengan rizki yang dikaruniakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka, hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala ini mampu untuk berusaha menegakkan, mewujudkan apa yang menjadi tujuan mereka diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan peribadatan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Adz-Dzariyat ayat yang ke-56 dan juga 58, itu 56 sampai 58. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyut'imun innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Kata Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali, kata Allah Subhanahu wa taala, agar mereka beribadah kepadaku, itu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, beribadah dengan berbagai macam bentuk-bentuk peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini khabar dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, menciptakan hamba-hambanya agar mereka benar-benar beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma uridu minhum min rizqin." Tidaklah aku menginginkan dari mereka agar mereka memberikan rizki kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. "Wa ma uridu ayyut'imun." Dan tidak pula aku menginginkan dari mereka, yaitu agar mereka memberikan makan kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Artinya, Allah Subhanahu wa taala memang benar-benar menciptakan manusia untuk tujuan yang mulia. Itu tujuan agar mereka beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidaklah menciptakan manusia untuk tujuan-tujuan sebagai manusia sebagaimana yang diinginkan oleh manusia. Itu mungkin menurut anggapan manusia, ketika seorang penguasa ataukah seorang pemimpin, seorang raja memiliki anak buah yang sangat banyak, maka anak buahnya tersebut ini mampu untuk mendatangkan rezeki, mampu untuk memberikan makanan dan juga minuman kepada rajanya. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak demikian. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia untuk tujuan yang sangat mulia, yaitu agar mereka beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan rezeki, tidak diminta untuk memberikan makan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan, innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang maha ar-razzaq, itu maha memberi rizki kepada hamba-hambanya. Itu Allah Subhanahu wa taala justru yang memberikan rizki kepada hamba-hambanya, bukan hambanya yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan rizki kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan. Namun Allah lah yang membantu mereka, yang memberikan rizki kepada mereka, sehingga dengan diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka mampu untuk menggunakan rizki-rizki tersebut untuk mewujudkan tujuan mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau selanjutnya, "Wan nafsu bi fitratiha idza turikat kanat mukirratan lillahi bil ilahiyah." Dan yang namanya jiwa, itu jiwa manusia, secara fitrahnya jika dibiarkan, niscaya jiwa tersebut ini akan mukirratan lillahi subhanahu wa ta'ala bil ilahiyah. Niscaya jiwa tersebut akan mengakui tentang ilahiyah yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini namanya jiwa manusia. Karena jiwa ini sudah difitrahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jiwa tersebut ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sudah mampu untuk mengakui bahwasanya sesembahan yang berhak untuk disembah adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikatakan oleh beliau di sini bahwasanya jiwa kalau dibiarkan secara fitrahnya ini mampu untuk mengakui uluhiyah yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Muhibbatan lillahi ta'buduhu la tusyriku bihi syai'ah. Demikian pula jiwa tersebut akan memiliki rasa cinta, akan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Jiwa tersebut akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Ini jiwa manusia secara fitrahnya memang seperti itu. Jika dibiarkan, maka niscaya akan kita dapati jiwa tersebut mengakui tentang uluhiyah yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. walakin yufsiduha wayanharifu biha an dhalika ma yuzayyinu laha syayatinul insi wal jinni bima yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Kata beliau, akan tetapi yang merusak jiwa itu sendiri, itu yang merusak fitrah, yaitu jiwa yang telah difitrahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, akan tetapi kata beliau yang akan merusaknya dan juga yang akan menyimpangkannya dari fitrah yang lurus tersebut adalah ma yuzayyinu laha syayatinul insi wal jinni, yaitu apa-apa yang dihias-hiasi oleh syayatin, oleh setan-setan baik dari kalangan setan manusia ataukah setan dari kalangan jin, yaitu bima yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura, itu dengan apa yang dibisik-bisikan oleh sebagian setan mereka kepada sebagian yang lainnya dengan ungkapan-ungkapan, dengan kata-kata yang itu dihias-hiasi oleh mereka, tujuannya adalah ghurura, untuk menipu manusia, itu untuk menipu umat manusia. Sehingga setan-setan dari kalangan manusia itu pun akan membisik-bisikan kepada setan yang lainnya untuk menipu manusia, menyesatkan manusia dari fitrah yang lurus tersebut yang telah difitrahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada setiap jiwa. Demikian pula jin-jin ataukah setan-setan dari kalangan jin tersebut, ini pun satu dengan yang lainnya akan bekerja sama, membisik-bisiki kepada yang lainnya untuk menyesatkan umat manusia. Sehingga akan keluar ungkapan-ungkapan yang bisa meragukan, membuat kerancuan akidah seseorang, akan merusak ideologi seseorang dan juga seterusnya. Itu seperti yang sudah kita sampaikan tadi. Muncul akidah komunis, muncul akidah sufiah, muncul akidah batiniah dan juga yang lainnya, yang mereka berusaha untuk merusak fitrah yang Allah subhanahu wa ta'ala telah fitrahkan kepada mereka. Kemudian kata beliau, fattauhidu markuzun fil fitri. Maka yang namanya at-tauhid, itu mengakui tentang keuluhiyahan Allah subhanahu wa ta'ala, itu adalah merupakan perkara yang markuzun fil fitri, merupakan perkara yang sudah ditarkiz, itu sudah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada manusia. Itu markuzun fil fitri, itu sudah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada masing-masing jiwa, sudah difitrahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka. Wasyirku tari'un wadakhilun 'alaiha. Sementara yang namanya kesyirikan itu adalah merupakan perkara yang baru, itu perkara yang muncul, wadakhilun 'alaiha, yaitu yang menyusup kepada fitrah yang lurus tersebut. Sehingga dengan munculnya kesyirikan-kesyirikan yang dilakukan ataukah yang dibisik-bisikan oleh setan-setan dari kalangan manusia ataukah setan-setan dari kalangan jin, fitrah manusia ini mulai rusak. Fitrah yang difitrahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada setiap jiwa ini mulai dirusak oleh bisikan-bisikan setan tersebut. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Ar-Rum ayat yang ke-30. Menyebutkan bahwasanya yang namanya manusia itu memang sudah difitrahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu kata Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَاكِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, maka hendaknya engkau hadapkan wajahmu kepada agama Allah subhanahu wa ta'ala yang hanifah. Itu agama Allah subhanahu wa ta'ala yang hanif. Itu hanif sering antum dapatkan. Itu agama yang mala anis syirki wa mala ila tauhid. Itu yang condong kepada at-tauhid dan berpaling kepada kesyirikan. Berpaling dari kesyirikan, condongnya hanya kepada tauhid. Itu mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun kepada bentuk-bentuk kesyirikan, maka agama yang hanif tersebut ini menolaknya, berpaling darinya. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, maka hendaknya engkau menghadapkan wajahmu kepada agama Allah subhanahu wa ta'ala hanifan, itu agama yang lurus, agama tauhid, itu yang Allah subhanahu wa ta'ala fitrahkan, itu fitrahnya Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah subhanahu wa ta'ala telah memfitrahkan perkara tersebut kepada mereka. itu kepada jiwa tersebut. La tabdila li khalqillah, tidak ada perubahan terhadap ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini menunjukkan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mencitrahkan manusia, yaitu mereka memiliki agama yang lurus, itu memiliki agama yang hanifan, agama yang lurus yang condong kepada tauhid dan juga berpaling dari kesyirikan. Sehingga ini yang disebut oleh Asy-Syaikh tadi, bahwasanya manusia kalau dibiarkan, niscaya mereka manusia tersebut fitrahnya akan mengakui tentang uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Karena memang mereka sudah difitrahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilahirkan dalam kondisi sudah diberikan fitrah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengakui tentang uluhiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Namun sekali lagi seperti yang disebutkan tadi, yang merusak jiwa-jiwa tersebut dari fitrahnya adalah apa-apa yang dihias-hiasi oleh syayatinul insi wal jinni, dari ungkapan-ungkapan ataukah ucapan-ucapan yang dirangkai oleh mereka yang tujuannya adalah untuk menipu umat manusia. Demikian pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaitu kata beliau, wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu mauludin yuladu ala al-fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Setiap anak yang dilahirkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuladu ala al-fitrah, itu terlahir dalam kondisi di atas fitrahnya. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa fitrah yang manusia itu dilahirkan di atas fitrah tersebut? Itu kembali kepada ayat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu agama Allah Subhanahu wa taala yang hanif, yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu fitrah ataukah agama yang hanif yang Allah Subhanahu wa taala telah menfitrahkan manusia di atas agama tersebut, itu di atas agama tersebut. Sehingga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap anak yang dilahirkan, kata Nabi, dilahirkannya di atas fitrahnya, di atas tauhid, mengakui tentang uluhiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa abawahu yuhawwidanihi, maka kedua orang tuanya lah yang akan menjadikan anak tersebut ini keluar dari fitrahnya, akan melenceng dari fitrahnya, yaitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa abawahu yuhawwidanihi, maka kedua bapak ibunya lah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang akan menjadikan dia sebagai orang Yahudi, itu keluar dari fitrahnya. Au yunassiranihi, ataukah kedua orang tuanya yang akan menjadikannya sebagai Nasrani. Au yumajjisani, ataukah kedua orang tuanya lah yang akan menjadikan anak tersebut sebagai orang Majusi. Ini menunjukkan kepada kita dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya setiap manusia, setiap anak yang dilahirkan itu memang dilahirkan di atas fitrahnya yang masih lurus. Sehingga perkara-perkara yang bisa mengubah mereka ini biasanya adalah disebabkan oleh kedua orang tuanya, ataukah perkara-perkara yang lain dari kalangan syayatinul insi dan juga syayatinul jinni yang merubah fitrah manusia yang dilahirkan oleh kedua orang tuanya ataukah oleh ibunya keluar dari fitrah yang lurus tersebut, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Maka dari ayat yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullahu taala dan juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau menyimpulkan, fal aslu fi dini bani Adam at-tauhidu, maka yang menjadi asal pada bani Adam mereka ini di atas tauhid, itu asal usul mereka dilahirkan dalam kondisi mereka sudah mengakui tentang uluhiyahnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu at-tauhid, karena memang Allah Subhanahu wa taala memberitakannya, difitrahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu beragama dengan agama hanifiyah yang condong kepada tauhid dan juga berpaling dari kesyirikan. Kemudian kata beliau selanjutnya, wad-dinu huwal Islam min ahdi Adam alaihi salam wa man jaa ba'dahu min dzurriyyatihi qurunan tawilatan. Wad-din, sementara ad-din itu adalah Islam, itu ad-din yang dimukan penyebutannya dalam ayat itu adalah agama Islam yaitu min ahdi Adam alaihi salam, semenjak zamannya Nabi Adam alaihi salam, wa man jaa ba'dahu min dzurriyyatihi, dan juga para nabi ataukah dari anak keturunan Adam yang datang setelahnya, kurunan tawilatan, itu kurun itu berabad-abad lamanya, semuanya mereka beragama di atas tauhid semenjak Nabi Adam alaihi salam sampai kurun yang sangat panjang, sampai waktu yang sangat panjang, generasi yang sangat panjang, mereka semuanya masih hidup, masih berjalan di atas fitrah yang difitrahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hal ini sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-213, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, kanan nasu ummatan wahidatan fab'athallahu an-nabiyyina mubashirin wa mundhirin. Kata Allah Subhanahu wa taala, kanan nasu ummatan wahidatan, dahulu manusia itu pada zamannya Adam alaihissalam sampai kurun yang sangat panjang, mereka adalah ummatan wahidatan, itu satu umat. Itu satu umat beragama di atas satu millah, satu ajaran, satu ideologi, satu keyakinan, yaitu masih beragama di atas fitrah yang difitrahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu masih berjalan di atas agama at-tauhid, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Faba'athallahu an-nabiyyin, kemudian setelah itu baru Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi. Kenapa diutus para nabi? Oleh Allah Subhanahu wa taala, karena setelah kurun yang sangat panjang tersebut ternyata ada penyimpangan-penyimpangan dari fitrah yang telah difitrahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengutus nabinya, mengutus para nabi untuk mengembalikan lagi fitrah yang telah Allah Subhanahu wa taala fitrahkan kepada mereka. Diutuslah para nabi yang tugas mereka adalah mubasyirina wa mundzirin, memberi kabar gembira kepada mereka, yaitu kabar gembira bagi orang-orang yang mau mengikuti seruan nabi tersebut kembali kepada fitrah, wa mundzirin, dan juga sebagai pemberi peringatan bagi orang-orang yang tidak mau mengikuti dakwah dari nabi tersebut. Ini firman Allah Subhanahu wa taala yang sangat jelas, yang menunjukkan bahwasanya umat manusia dalam kurun yang sangat panjang, kurunan tawilatan, mereka itu beragama di atas agama yang difitrahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Oleh karena itulah kata beliau di sini menyatakan, wa awwalu ma hadatha syirku wal inhirafu 'anil aqidati fi qaumi nuhin. Dan wa awwalu ma hadatha syirku, pertama kali kesyirikan yang terjadi dan juga penyimpangan pertama kali yang terjadi, itu penyimpangan dari akidah yang lurus, dari fitrah yang lurus, adalah fi qaumi nuhin, kata beliau, pada zamannya kaumnya Nabi Nuh alaihi salam, yang dimana setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengutus rasul yang pertama itu Nabi Nuh alaihi salam kepada mereka untuk mengembalikan mereka kepada fitrah yang lurus setelah dirusak oleh iblis, dirusak oleh syaitan dengan ungkapan-ungkapan, dengan buayan-buayan yang menipu mereka sehingga mereka tertipu beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada waddan, suwa'an, wayaghutsan, wayauq, wanasra, beribadah kepada patung-patung orang saleh yang kata mereka dengan subhat-subhat yang ditebarkan oleh syaitan itu adalah sebagai bentuk tazkirah, sebagai peringatan, itu mengingat jasa-jasa mereka, mengingat kesolehan-kesolehan mereka, ataukah dengan bahasa yang lainnya itu mahabbatun lisalihin, itu rasa cinta kepada orang-orang saleh menurut mereka, sehingga dengan buayan-buayan tersebut mereka ini tertipu, terkena jerat-jerat iblis, jerat-jerat syaitan, sehingga mereka digiring untuk beribadah kepada orang-orang saleh tersebut, itu kepada patung-patung orang saleh yang hidup pada zaman Nabi Nuh alaihi salam. Kata beliau di sini, fakana alaihi salam awwala rasulin, dan beliau Nabi Nuh alaihi salam adalah merupakan rasul yang pertama yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu rasul yang pertama yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang Nuh alaihissalam. Itu dalil yang menunjukkan bahwasannya Nabi Nuh alaihissalam adalah Rasul yang pertama. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, Inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuhin wal nabiyyina min ba'dih. Kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Nisa ayat yang 163. Sesungguhnya kami telah mewahyukan kepada engkau wahai Nabi. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kami telah mewahyukan kepada Nuh alaihi salam dan juga para nabi setelahnya. Maka ayat ini dipahami oleh para ulama bahwasanya ayat ini menunjukkan bahwasanya Nabi Nuh alaihi salam adalah merupakan rasul yang pertama. Karena pertama kali yang disebut dari sekian para nabi yang diangkat sekaligus sebagai rasul setelah Nabi Adam alaihi salam adalah Nabi Nuh. Itu karena Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan sesungguhnya kami telah mewahyukan kepada engkau wahai Nabi. Sementara Nabi kita adalah Nabi dan juga Rasul. Sebagaimana kami telah mewahyukan kepada Nuh dan juga para Nabi yang datang setelahnya. Berarti Nuh berdasarkan ayat ini adalah Rasul yang pertama yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mungkin kalau kita membaca sejarahnya. Nabi Nuh alaihissalam berdakwah kepada at-tauhid. Mengajak manusia untuk kembali kepada fitrah yang lurus. Yang fitrah itu telah dirusak oleh iblis dengan rayuan-rayuan untuk beribadah kepada patungnya orang-orang saleh. Dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dinukil di sini ucapannya oleh Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullah taala, kata beliau, qala Ibnu Abbasin, berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kana baina Adam wa Nuhin alaihi masalam asratu kurunin. Adalah antara Adam dengan Nuh itu jaraknya asratu kurunin, itu 10 kurun, itu 10 abad, itu 10 generasi, itu kurun, satu karun itu 100 tahun, itu 10 abad. Ini jarak antara Nabi Adam alaihissalam dengan Nuh dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma asratu kurunin. Kata beliau, antara Nabi Nuh dengan Adam kulluhum alal Islam. Semuanya itu masih di atas agama Islam. Itu Islam yang merupakan agama yang difitrahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada setiap manusia. Itu agama condong kepada tauhid dan juga berpaling dari kesyirikan. Baru setelah itu muncullah kesyirikan yang pertama kali. Yaitu dengan datangnya iblis kepada mereka. Ketika mereka ditinggal oleh orang-orang soleh yang dikatakan oleh para ulama. Bahwasanya orang-orang soleh tersebut mati dalam tahun yang sama. Sehingga mereka merasa sedih. Merasa kehilangan. Dan merasa perasaan yang sangat sedih kepada mereka. Sehingga datang iblis kepada mereka. Iblis menggunakan kesempatan yang seperti itu. Digunakan untuk merayu kepada mereka. Bahwasanya silahkan kalian buat patung-patung mereka. Itu patung-patung orang soleh mereka. Di tempat-tempat yang biasa mereka bermajlis. Itu tujuannya untuk sekedar mengingat mereka. Setelah generasi ini meninggal. Maka datang generasi yang berikutnya. Ternyata setan datang lagi kepada generasi yang berikutnya. Menyatakan dahulu nenek moyang kalian membuat patung-patung ini adalah untuk disembah. Untuk dimintai hujan kepada mereka. Minta rezeki kepada mereka. Akhirnya mereka pun beribadah kepada patung-patung orang soleh tersebut. Ini kesyirikan yang pertama kali yang terjadi di muka bumi. Yaitu rusaknya fitrah yang dirusak oleh iblis. Dikarenakan fitnah yaitu ad-tamathil. Fitnah gambar ataukah patung dan juga yang semisalnya. Sehingga dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semenjak Nabi Adam alaihissalam sampai zamannya Nabi Nuh alaihissalam, ini semuanya masih di atas Islam. Kemudian baru muncul kesyirikan pada kaumnya Nabi Nuh alaihissalam, diutuslah Nabi Nuh untuk memperbaharui fitrah yang telah dirusak oleh syaitan tersebut. Kata beliau di sini selanjutnya, qala Ibnul Qayyim rahimahullah, berkata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, wa hadzal qawlu huwa as-shawabu qat'an. Ucapan ini itu apa yang dinyatakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ini adalah merupakan pendapat yang benar, yaitu qat'an, secara pasti merupakan pendapat yang benar. Kenapa demikian? Kenapa dikatakan benar bahwasanya Abdullah ibn Abbas menyatakan bahwasanya antara Adam dengan Nuh itu 10 generasi, 10 abad? Dikarenakan kata beliau alasannya, fa inna qira'ata Ubay ibn Ka'ab yani fi ayatil Baqarah fakhtalafu fab'atsallahu an-nabiyyin. Karena qira'ah itu bacaan dari Ubay ibn Ka'ab, yaitu ketika beliau membaca ayat dalam surat Al-Baqarah yang sudah kita baca tadi di atas, itu kana an-nasu ummatan wahidatan, ternyata qira'ahnya bacaan dari Ubay ibn Ka'ab, beliau membaca kana an-nasu ummatan wahidatan fakhtalafu fab'atsallahu an-nabiyyina mubashirin wa mundhirin. Yaitu menurut bacaan Ubay ibn Ka'ab ada tambahan fakhtalafu, itu ada riwayat dari beliau fakhtalafu, itu dahulu manusia semuanya adalah ummatan wahidatan, satu umat, satu agama, satu millah, yaitu di atas fitrah yang telah difitrahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Kemudian fakhtalafu, mereka ini terjadi ikhtilaf di tengah-tengah mereka, yaitu dengan rusaknya fitrah yang telah difitrahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dirusak oleh rayuan-rayuan syaitan, oleh subhat-subhat iblis yang terlaknat, sehingga mereka ini terjerumus kepada lembah kesirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan terjadinya seperti itu, faba'atsallahu an-nabiyyin, Allah Subhanahu wa taala kemudian mengutus para nabinya yang bertugas mubashirin wa mundhirin. Ini alasan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah untuk membenarkan ataukah menguatkan pendapatnya Abdullah Ibnu Abbas ketika beliau menafsirkan ayat tersebut dengan menyatakan bahwasanya antara Nuh, antara Adam dengan Nuh adalah asratu kurunin. Kemudian kata beliau, wa yashhadu li hadhihi al-qira'ah qauluhu ta'ala. Dan yang menguatkan bacaan ini, itu bacaan Ubay ibn Ka'ab, itu beliau menambahkan lafaz fakhtalafu, kana an-nasu ummatan wahidatan fakhtalafu, yang menguatkan bacaan beliau ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat lainnya, yaitu dalam surat Yunus ayat yang ke-19. Allah Subhanahu wa taala di sana berfirman, "Wa ma kana an-nasu illa ummatan wahidatan fakhtalafu." Kata Allah Subhanahu wa taala menyatakan, dan tidaklah manusia mereka kecuali ummatan wahidatan. Itu kecuali mereka ini adalah ummatan wahidatan, satu umat saja. Itu satu agama, satu fitrah mereka semuanya di atas fitrah yang sama sebelumnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Fakhtalafu, kemudian mereka terjadi ikhtilaf di tengah mereka, itu rusaknya akidah mereka, fitrah yang telah difitrahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti berdasarkan ayat ini ada dalil bagi para ulama menurut pendapat dari Ubay bin Ka'ab, yaitu ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah, ada riwayat yang lain itu fakhtalafu, kana an-nasu ummatan wahidatan fakhtalafu. Ini menurut pendapatnya Ubay bin Ka'ab, itu riwayat yang didapat oleh Ubay ibn Ka'ab. Adapun Al-Quran yang kita baca tiap harinya adalah seperti dalam surat Al-Baqarah yang sudah kita baca tadi. Kana an-nasu ummatan wahidatan faba'atsallahu nabiyyina mubashirin wa mundhirin. Artinya di sini apa yang diinginkan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah sebelum kita membacanya nanti, menunjukkan kepada kita bahwasanya memang manusia sebelumnya itu masih di atas fitrahnya, masih berjalan di atas fitrah yang difitrahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan munculnya perkara-perkara yang dihias-hiaskan oleh syayatin dari kalangan al-jin ataukah syayatinul insi, manusia ini menjadi menyimpang jalannya dari fitrah yang telah difitrahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Kemudian kata beliau selanjutnya, kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala di sini menjelaskan ucapan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, itu yang membawakan komentar terhadap Abdullah bin Abbas, itu mengomentari pendapat ataukah ucapan dari Abdullah bin Abbas adalah merupakan pendapat yang benar karena dikuatkan dengan bacaan dari Ubay bin Ka'ab dan juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat yang lainnya. Kata beliau di sini, kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala, yuridu rahimahullah, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, beliau menginginkan anna bi'tsatan nabiyyin sababuha al-ikhtilafu amma kanu alaihi minad dinis sahih. Yang diinginkan oleh Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullah adalah bahwasanya diutusnya para nabi oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebabnya adalah terjadinya al-ikhtilaf, itu ikhtilaf amma kanu alaihi, dari apa-apa yang mereka sebelumnya berada di atasnya, yaitu berupa agama yang benar. Itu artinya sudah terjadi ikhtilaf di tengah-tengah mereka tentang agama yang benar. Yang satu masih beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang lainnya sudah rusak. Itu ikhtilaf yang terjadi dari agama yang benar sebelumnya yang difitrahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan munculnya ikhtilaf dari perkara-perkara yang sebelumnya mereka berjalan dengan lurus di atasnya, Allah subhanahu wa ta'ala mengutus para nabinya. Dan nabi dan rasul yang pertama kali diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk membenahi, membenarkan perkara tersebut adalah Nabi Nuh alaihi salam. Kemudian kata beliau, kama kanatil arabu ba'da dzalika ala dini Ibrahim alaihi salam. Sebagaimana pula orang-orang Arab setelah itu, setelah diutusnya para nabi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebenarnya mereka ala dini Ibrahim alaihi salam, berada di atas agama Nabi Ibrahim alaihi salam. Itu setelah diutusnya para nabi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang Arab sebelumnya mereka berjalan di atas agamanya Nabi Ibrahim alaihi salam. Hatta jaa Amr ibn Luhai al-Khuza'i, hingga datang seorang yang dikenal dengan Amr ibn Luhai al-Khuza'i. Itu Amr ibn Luhai al-Khuza'i. Faghayyara dina Ibrahim. Yang mana orang ini, itu Amr ibn Luhai al-Khuza'i, ini mengubah agamanya Nabi Ibrahim alaihi salam. Padahal kita kenal agamanya Nabi Ibrahim alaihi salam itu adalah agama at-tauhid. Itu beribadahnya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yang merusak akidahnya orang-orang Arab agama peninggalan Nabi Ibrahim alaihi salam adalah Amr ibn Luhai al-Khuza'i. Bagaimana cara merusaknya? Yaitu dikatakan oleh beliau, wajalabal asnama ila ardil arabi wa ila ardil hijaz bisifatin khasatin fa'ubidat min dunillah. Amr ibn Luhai tersebut mendatangkan al-asnam, berhala-berhala, ila ardil arab, yaitu ke negeri Arab, yaitu disebar berhala-berhala di negeri Arab. Wa ila ardil hijaz, dan juga Amr ibn Luhai tersebut mendatangkan berhala-berhala di negeri Hijaz, itu Makkah dan juga Madinah. Bisifatin khasatin, itu berhala-berhala asnam dengan sifat yang khusus, yaitu bentuknya wali si fulan, itu didatangkan oleh Amr ibn Luhai, yang dia ini adalah sebenarnya orang yang suka berdagang. Kemudian ketika datang ke negeri Syam, melihat di sana orang-orang yang beribadah kepada berhala, kemudian tertarik, ingin melakukan hal yang sama yang dilakukan oleh orang-orang musyrik yang beribadah kepada berhala-berhala tersebut. Sehingga dia pun mendatangkan berhala-berhala tersebut ke negeri Arab dan juga negeri Hijaz dengan berhala-berhala yang khusus. Fa'ubidat min dunillah, kemudian berhala-berhala tersebut pun disembah dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Wa antasara syirku fi hadhihi al-biladil muqaddasah wa ma jawaraha, dan tersebarlah kesyirikan di negeri yang suci ini, itu negeri Hijaz, Makkah dan juga Madinah, wa ma jawaraha, dan juga sekitar Makkah dan juga Madinah. Ila an ba'athallahu nabiyyahu Muhammadan khataman nabiyyin sallallahu alaihi wasallam, hingga Allah subhanahu wa ta'ala mengutus nabinya, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi sebagai penutup para nabi sallallahu alaihi wasallam, diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala seorang nabi yang terakhir yang berusaha untuk memperbaharui, untuk mengembalikan kembali fitrah yang telah dirusak oleh Amr ibn Luhai, itu mengembalikan kembali kepada agama Nabi Ibrahim alaihi salam, itu agama at-tauhid, beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fada'an nasa ila at-tauhid wa attiba'i millati Ibrahim wajahada fillahi haqqa jihadi. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajak manusia, berdakwah kepada manusia, mengajak mereka ila tauhid, itu kepada tauhid. Diajak manusia kembali untuk beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Meninggalkan peribadatan-peribadatan kepada berhala, kepada Lata, Uzza dan juga Manat, dan juga kepada berhala-berhala yang banyak waktu itu di Makkah. Wattiba'i millati Ibrahim, dan juga mengajak untuk mengikuti agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena agamanya Nabi Ibrahim adalah at-tauhid. Wajahada fillahi haqqa jihadih, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berjihad, bersungguh-sungguh di dalam berdakwah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Hatta adat akidatu tauhid wa millatu Ibrahim wa kasara al-asnama wa akmala Allahu bihi ad-dina. Hingga kembalilah akidatu tauhid, itu akidat tauhid, dan juga kembali pula agama Nabi Ibrahim alaihi salam, dan beliau pun menghancurkan berhala-berhala yang ada di negeri Hijaz tersebut di Makkah. Wa akmalallahu bihi ad-din, dan Allah subhanahu wa ta'ala menyempurnakan dengan dakwah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agama yang Allah subhanahu wa ta'ala utus nabinya dengan agama tersebut. Wa atamma bihi ni'mata 'alal 'alamin, dan juga Allah subhanahu wa ta'ala menyempurnakan nikmatnya kepada segenap alam semesta ini, itu dengan diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu untuk mengembalikan kembali manusia kepada fitrah yang telah dirusak oleh berhala-berhala yang didatangkan oleh Amr ibn Luhai ke negeri Arab waktu itu. Wasarat ala nahjihi al-qurunul mufaddalatu min sadri hadhihi al-ummati ila an fasal jahlu fil qurunil mutaakhirah wa dakhalaha ad-dakhilu min nadiyanatil ukhra. Kata beliau, dan berjalanlah di atas manhaj beliau, di atas jalan yang telah beliau tempuh, al-qurunul mufaddalah, itu generasi utama, min sadri hadhihi al-ummah, dari generasi pertama umat ini, ila an fasal jahlu fil qurunil mutaakhirah, terus menerus generasi pertama dari umat Islam ini berjalan sesuai dengan jalannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu qurun yang dikenal dengan qurun al-mufaddalah, itu generasi utama, generasinya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ila an fasal jahlu, sampai muncullah kejahilan, fil qurunil mutaakhirah, pada generasi-generasi belakangan berikutnya. Wadakhalaha ad-dakhilu minad diyanatil ukhra, dan masuklah kepada qurun yang belakangan tersebut, ad-dakhil itu perkara-perkara baru, perkara-perkara yang menyusup pada agama-agama mereka, minad diyanatil ukhra, dari agama-agama selain Islam, sehingga muncul berbagai macam penyimpangan-penyimpangan dalam masalah akidah, muncul pada generasi-generasi belakangan umat ini yang namanya Sufiyah, Murji'ah, Khawarij dan juga yang lainnya. Demikian pula akidah-akidah yang lain yang menyusup di tengah-tengah kaum muslimin. Fa'ada syirku ila kathirin min hadhil ummati bisababi du'ati dullal, sehingga kembalilah kesirikan, kembali-kembali, itu kembali muncul kembali kesirikan tersebut, ila kathirin min hadhil ummah, itu kembali kesirikan tersebut di kebanyakan umat Islam ini. Apa sebabnya? Bisababi du'ati dullal, disebabkan banyaknya da'i-da'i yang menyesatkan umat Islam ini. Ini perjalanan yang disebutkan oleh beliau, yaitu perjalanan bagaimana manusia di atas tauhid dirusak oleh syaitan, oleh iblis pada zamannya Nabi Nuh alaihi salam. Kemudian setelah itu muncul kembali penyimpangan-penyimpangan setelah dibenarkan oleh Nabi Nuh alaihi salam, diutus nabi yang berikutnya sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam membenarkan agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihi salam yang telah dirusak oleh Amr ibn Luhai, dengan dibawakannya oleh Amr ibn Luhai berbagai macam berhala-berhala ke negeri Arab. Kemudian Nabi kita mengembalikan lagi umat manusia yang sudah dirusak oleh Amr ibn Luhai kepada ajaran yang benar, itu ajaran at-tauhid. Kemudian datang kembali kesirikan di tengah-tengah umat Islam ini, disebabkan da'i-da'i yang sesat. wa bisababil bina'i 'alal kubur, dan juga disebabkan dibangunnya 'alal kubur, itu dibangunnya sesuatu di atas kuburan, dibangun adrihah, itu monumen-monumen, dibangun masjid, dibangun ini dan itu dengan tujuan untuk mengingat orang yang sudah mati di kuburan tersebut, sehingga kuburannya ini disembah oleh manusia yang datang untuk mencari barakah di kuburan tersebut. Mutamatsilan bita'zimil awliya'i was-salihin. Itu dalam bentuk mutamatsilan bita'zimil awliya'i was-salihin, dalam bentuk pengagungan para wali dan juga orang-orang saleh. Ini fitnah yang ada dalam kuburan, itu fitnah yang terjadi pada ahli kubur, yaitu para pengagung kuburan. Ini fitnahnya adalah tidak lepas dari perkara yang disebutkan beliau di sini. Itu ta'zimul awliya was-salihin, itu pengagungan kepada para wali dan juga pengagungan kepada orang-orang saleh. Sehingga dengan subhat yang semacam ini, manusia dibodoh-bodohi oleh du'atul dullal, yaitu dengan mengagungkan kuburan dengan alasan bahwasanya orang yang datang ke kuburan meminta ini dan itu. Ini adalah bentuk pengagungan kepada para wali dan juga orang saleh. Wadi'ail mahabbati lahum, dan juga iddi'a, yaitu mengaku sebagai bentuk kecintaan kepada mereka, cinta kepada orang saleh. Kalau kalian mengaku cinta kepada orang saleh, maka datangi kuburannya, minta ini, lakukan hal ini dan juga lakukan hal itu di kuburannya orang-orang saleh. Sehingga dengan subhat-subhat yang semacam ini timbullah berbagai macam kesirikan-kesirikan yang terjadi di umat belakangan ini, seperti yang disampaikan oleh beliau. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Masih tersisa beberapa penjelasan dari beliau tentang perjalanan bagaimana manusia disimpangkan dari akidah ataukah fitrah yang lurus oleh sayatinul insi dan juga sayatinul jinni. Subhanakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.